Kita sekarang bangga ada filem Laskar Pelangi di kampung kita, mengenalkan Belitung ke seluruh dunia. Tapi sekarang ai Belitunglah mulai sara. Semenjak timah turun harga, untung jua ai sawit gi ada. Lapaya kita tak nyari kerja, padahal tiap hari kita nak belanja, idangi hidup keluarga. Apalagi macam aku ini, makin sehari ai lah makin tua. Kerja berat dak gi kawa, dak gi kuat ai tenaga. Untung jua gi laku tarik suara. Tapi biarlah tu tanggit terang mengulit bunda, bergegar batang menggala. Bangsa PI kulimas kepada satu tiga, kereja setelan pukul sebelas menjaga kumpul. Bersama kupi dan pupuk ngali bangkarong muter, sampai ke numpang putus lampu gelap gelita. Rai sangor ndak nyada ndak ngamar, pelanggar kat ular tanah akhirnya galar. Terkejut kerita terbilok nyabor bang bandar, ular pun kelepar-kelepar tak ilak sadar. Tak info putih kerita tunjang berjabu, tak noleh kiri tak noleh kanan macam kuluhu. Keseledi waktu ngeliat cahaya lampu, tak sadar dia ngulak ke jeramba baru. Mana ngulak aku ni? Tapi kuli mas kepai di satu tiga, ini di setelan pukul sebelas ngejaga kumpul. Bersangu putih kan pupuk ngali bangkarong muter, sampai ke numpang putus lampu gelap gelita. Hai sangor ndak nyada ndak ngamar, melanggar katular tanah agaknya galar. Kejut kerita terpilok nyabor bang bandar, ular pun kelepar-kelepar tak gila sadar. Tak timpo putih kerita tunjang berjabu, tak kiri tak boleh kanan macam kuluhu. Sekeledi waktu ngeliat cahaya lampu, tak sadar dia ngulak ke jeramba baru. Mana sadar aku deh, ngulak aku deh.